akan dilakukan di saat seorang hamba melakukan sebuah dosa. Dosa itu seperti noda hitam yang ditempelkan di hati. Noda. Kemudian melakukan dosa berikutnya, noda lagi. Begitu selanjutnya, sampai disabdakan Nabi, Tuqradul fitnatu alal qulubi kal khasiri audan auda. Jadi fitnah atau kegelapan hati, noda itu karena kemaksiatan itu akan nempel di hati itu seperti orang memintal tikar. Jadi satu demi satu, tapi pada akhirnya melebar, sama noda hitam, titik noda, titik noda, titik noda, titik noda, terus sampai hati itu menjadi hitam, gelap, tidak bisa melihat cahaya kebenaran karena maksiat. Maka rugi kalau kita melakukan kemaksiatan sementara Allah membuka pintu maaf, Allah menyiapkan pengampunan sebanyak-banyaknya, khususnya di bulan Ramadan. Kok kita tidak bergegas menuju pengampunan dari Allah? Apakah nunggu dikagetkan kita dengan ajal lalu menemui semua dosa-dosanya di alam barzah, di padang mahsyar, di jembatan Shiratal Mustaqim, sampai ke neraka? Ayo kembali kepada Allah. Dan jangan ditunda esok hari, karena esok hari belum tentu untuk kita. Baik, kita lanjutkan. Ma ja'a fi kafarati Ramadhana. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fi dharaini ila anqal. Riwayat yang datang tentang denda yang harus dibayar karena melanggar tadi puasa di bulan Ramadan. Dalam hal ini dikhususkan hubungan suami istri. Hubungan suami istri berbuka dengan cara apa saja di bulan Ramadan tanpa uzur, maka itu sudah merupakan dosa yang sangat besar. Tapi enggak kena denda. Hanya kena wajib mengqadha dan hukumannya dosa tadi. Tapi ada di samping qadha harus membayar puasanya, dosa dan harus kena denda. Membayar kafarah yaitu di saat seseorang berbuka puasa dengan menggauli istrinya di bulan Ramadan. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau bercerita, bainama nahnu julusun indan nabi, tatkala kami lagi duduk bersama Rasulullah, idja'ahu rajulun, datang seorang laki-laki, faqala ya Rasulullah, kemudian berkata, ya Rasulullah, halaktu, celaka aku. Aku kecelakaan. Qala malak, apa yang terjadi padamu, kata Rasulullah. Qala, laki-laki itu berkata, waqa'tu 'ala imra'ati wa ana sha'im, aku menggauli istriku di siang hari dalam keadaan aku berpuasa. Waqala Rasulullah, kemudian Rasulullah berkata, hal tajidu raqabatan tu'tikuha, apakah kamu punya budak yang bisa kamu merdekakan? Ini tanda dendanya adalah memerdekakan budak. Qala la, enggak punya ya Rasulullah. Qala, kemudian Nabi menjawab, fal tastati'u an tasuma syahrain mutatabi'in, apakah kamu bisa kalau enggak punya budak kamu puasa 2 bulan berturut-turut? Bayangkan. 1 bulan saja kebobolan, bagaimana 2 bulan ya Rasulullah? 1 bulan saja pleset dia, bagaimana harus 2 bulan? Betul, enggak mampu. Qalallah, aku enggak mampu ya Rasulullah. Satu bulan saja kejadiannya kayak begini, bagaimana harus dua bulan berturut-turut? Qala, kalau begitu, fahal tajitu, apakah kamu mempunyai sesuatu? It'ama sittina miskina, untuk beri makan 60 orang miskin? Qala, la, enggak punya. Enggak punya ya Rasulullah. Qala fa makatha inda nabi, akhirnya ya sudah. Enggak punya, akhirnya tetap tinggal di situ, ya, abloran berlanjut. Fa bainama nahnu ala dzalika, di saat seperti itu utian nabi, ada orang yang mendatangkan kepada nabi, bi'arakin fihi tamrun, satu tempat yang di dalamnya ada kurma, pokoknya diberi kurma. Satu wadah yang kurang lebih itu mencakup cukup banyak, mencakup 15 sok. 15 sok itu satu sok itu 4 mut. Satu mut itu 6, satu sok itu untuk zakat fitrah kita itu. Kali 15. Jadi kalau 15 kali 4 berarti berapa? 30, 60 sok. Nah ini, pas genap untuk 60 orang tadi. Kurang lebihnya seperti itu. Qala, kemudian Nabi ingat, aina sa'il, mana orang yang tanya tadi? Orang yang tanya tadi mana? Qala ana ya Rasulullah, saya masih di sini ya Rasulullah. Baik. Qul khudh hadha fatasaddaq bihi. Kalau begitu ambil ini, kurma ini, kemudian berikan ke orang yang berhak untuk kafarahmu. Wa qala rajul, ala afkar minni ya Rasulullah, kepada orang fakir yang lebih fakir dariku. Iya. Beri kepada orang fakir yang lebih fakir darimu. Wallahi demi Allah ya Rasulullah, ma bainal bataiha, tidak ada kota Makkah antara Baih ini adalah tempat. Jadi Madinah itu dikepung oleh dua perkampungan. Tidak ada antara kampung sana sampai kampung sini, barat dan timur di Madinah ini, tidak ada orang lebih fakir dari saya. Ini sudah pol-polan top nih. Sudah melanggar. Suruh merdekakan budak, enggak punya budak. Suruh puasa bilang enggak kuat, sebulan aja gagal, apalagi dua bulan. Suruh ngasih makan 60 orang, enggak punya duit. Dikasih Rasulullah kurma, suruh ngasih orang fakir, dia ngomong, orang yang paling fakir itu saya ya Rasulullah. Tidak ada di Madinah ini orang yang afkar min ahli baiti, yang lebih melarat daripada keluargaku. Pantau ika Rasulullah, lembut hati Rasulullah. Senyum Nabi Muhammad, ini memang top betul ini satu orang ini. Kalau sekali begitu hatta badat anyabuhu, kemudian Nabi tersenyum sampai kelihatan giginya, tersenyum lebar. Anyab ini adalah gigi yang mengikuti gigi geraham ini. Gigi yang paling dekat dengan gigi geraham, seperti gigi taringnya ini, sampai begitu lebarnya senyum Nabi itu melihat orang ini. Tsumma qala, kemudian Nabi berkata, at'imhu ahlak. Kalau gitu kasih keluargamu saja. Dari sini ada banyak hukum fikih yang bisa kita ambil faedah. Yang pertama, seseorang kalau menggauli istrinya di bulan Ramadan, yang dibahas di sini menggauli istri. Maka wajib pertama puasanya adalah batal, dan dia wajib membayar kafarah, kena denda tadi. Cuman ada syaratnya. Yang pertama adalah dia menggauli istrinya di siang hari. Kalau malam hari enggak. Yang kedua di bulan Ramadan. Yang kedua di bulan Ramadan. Saya tulis biar urutannya enggak benar. Yang pertama adalah apa? Siang hari, nahar. Yang kedua Ramadan. Kalau bukan puasa Ramadan, bukan di bulan Ramadan, enggak kena denda. Misalnya apa? suami para suami mengkodok, ibu bapak mengkodok puasa di luar Ramadan, biarpun puasa Ramadan tapi di luar Ramadan. Dosa memang membatalkan puasa fardu, tapi tidak kena denda. Denda yang kafarah tadi, Ramadan. Yang ketiga adalah, dia batal dengan karena puasanya. Jadi memang puasa batalnya bil jima. Bil jima. Batalnya dengan jima. Kalau batalnya tidak dengan jima, dia ngerti fikih, tapi dosanya tetap gede di hadapan Allah. Makan dulu, setelah batal, baru menggauli istrinya. Dia nggak kena denda, tapi tetap dosanya gede. Yang kurang ajar dia makan di siang hari bulan Ramadan. Jangan dianggap wah kalau gitu ini cara teori dong. Wadah ini caranya itu mufti setan itu iblis yang ngajari. Jadi makan dulu kan batal puasanya. Kalau sudah batal puasanya, baru dia menggauli istrinya. Jadi memang dia tidak kena denda, tapi hukumannya tetap besar di hadapan Allah. Jadi batalnya karena jima berhubungan tadi Ramadan jima yang keempat adalah dalam keadaan dia tidak punya uzur bi ghairi udzin enggak punya uzur. Kalau punya uzur tidak, misalnya apa? Lagi bepergian puasa atau lagi sakit masih menghubungkan suami istri, anggap saja. Jadi dia kalau ada uzur tidak kena denda, ada uzur sakit akhirnya langsung menggauli istrinya, batal lah ya. Tanpa uzur, jadi pertama adalah di siang hari, kemudian bulan Ramadan karena berhubungan, kemudian tanpa uzur. Yang kelima adalah dia ngerti keharamannya. Ngerti keharamannya. Saya tidak salah. Kalau tidak ngerti keharamannya, enggak. Misalnya enggak ngerti, wah kirain orang kampung banget. Enggak pernah ada pengajian. Mungkin satu kampung baru masuk Islam, enggak ngerti. Dipikir yang membatalkan puasa itu hanya makan minum saja. Akhirnya dia berhubungan suami istri, enggak ngerti dia. Enggak kena hukuman kalau orang seperti itu. Ini al-ilm. Yang keenam adalah ikhtiar, bukan dipaksa. Tidak. Gauli istrimu, kalau tidak tak tembak kau. Wah, ini beda. Dipaksa. Ikhtiar. Yang keenam adalah dengan ikhtiar. Ini. Jadi, kemudian menggauli tadi, saya ulang lagi. Menggauli istrinya ini kan dialognya, bahasanya orang muslim yang baik. Zina bagaimana? Sama. Bahkan bukan sekedar zina. Mohon maaf. Menggauli istrinya dari lubang belakang sama. Menggauli kambing juga kena. Nah, ini cuma tidak dibahas kan. Cuman nanti penjabarannya dibahas. Cuman di kalangan orang-orang baik, soleh-solehah begini ya, masa ngomong dari zina, homo, dan ini enggak perlu dibahas ya. Tapi itu sama. Laki dengan laki masuk ke lubang belakang itu, sama dia, kena denda. Dan dosa besar tapi. Wong yang halal istrinya saja dosa gede, apalagi yang haram. Jangan sampai menganggap wah ini kalau suami istri haram, kalau zina enggak, ini kan kacau. Enggak, zina double dosanya, zinanya haram, zina di Ramadan haram, di atas haram Allah, melanggar puasa, wah masya Allah, habislah dia, na'udzubillah. Baik, jadi di siang hari di bulan Ramadan, kemudian batalnya dengan bersenggama, kemudian tidak ada udur, kalau dia punya udur tidak kena denda, kemudian dia mengetahui, kemudian yang keenam adalah ikhtiar, dia suka rela. Baik, kalau sudah demikian, maka dia kena denda tadi. Kena dendanya adalah suruh memerdekakan budak. Dalam madhab kita Imam Syafi'i, bitartib. Madhab Imam Ahmad dan juga madhab Abu Hanifah, tertib. Artinya pertama kali harus memerdekakan budak dulu, diminta memerdekakan budak. Kalau ternyata oh enggak ada zaman sekarang budak tuh, baik. Enggak ada budak kalau begitu puasa. Puasa 2 bulan berturut-turut. Batal sekali saja itu ngulang lagi dari awal. Waduh. Kalau mampu. Kalau tidak mampu berpuasa berturut-turut, maka selanjutnya adalah memberi makan 60 orang, setiap satu orang satu mut. Satu mut itu 6,7 on. Baik. Ini memberi makan. Ingat ya. Jangan mentang-mentang nanti ini. Karena yang harus kita pahami adalah rasa takut dulu. Hukumannya ini. Biarpun dia membayar, tetap dosa itu ada. Ini denda yang harus dilakukan. Apakah setelah bayar denda lalu dosanya beres? Oh belum tentu. Istighfar, tobat khusus itu. Jangan sampai nanti mentang-mentang kaya, wah enak besok menggauli istri lagi. Bayar 60 enteng, 60 bayar 60 mut, bayar 60, enggak begitu. Yang harus kita takut adalah besarnya dosa kalau ada orang membatalkan puasa di siang hari bulan Ramadan. Dan 60 mut ini diberikan kepada fakir miskin, orang yang berhak menerima zakat. Fakir miskin. Fakir miskin yang berhak menerima zakat. Nah ini adalah denda bagi siapapun yang menggauli istrinya atau bersenggama di siang hari bulan Ramadan karena Ramadannya tadi, dalam keadaan tanpa ada uzur dia, dan dia mengerti hukumnya haram, kemudian dia adalah dengan tidak terpaksa, maka dia wajib membayar ini semuanya. Nah ternyata kalau enggak mampu seperti disebutkan dalam hadis ini, bagaimana dalam madhab kita Imam Syafi'i, kalau tidak mampu kayak laki-laki tersebut, sudah luar biasa top dia, sudah menggauli suami istri yang di siang hari Ramadan, budak enggak punya, suruh puasa 2 bulan juga enggak kuat, suruh ngasih makan pun enggak punya duit, akhirnya ditolong Rasulullah, kalau begitu kasihkanlah ini kepada fakir miskin. Masih ngomong enggak ada yang lebih fakir dari saya ya Rasulullah. Ini baik. Dari ini ulama madhab Syafi'i mengatakan bahwa di saat Rasulullah memperkenankan orang tersebut makan daripada kafarahnya tadi, yang dibayarkannya tadi, itu bukan berarti dia sudah terbebas. Karena dia orang yang sangat fakir, maka dia berhak untuk mendapatkan itu, untuk berhak untuk makan itu. Tapi bukan berarti tanggung jawabnya, kewajiban membayar kafarah sudah selesai. Tidak. Jadi masih ala dhimmati, sampai ditunggu sampai nanti dia kaya atau mampu berpuasa atau punya budak. Tapi menurut madhab yang lain mengatakan sudah gugur karena memang enggak mampu. Tapi madhab Imam Syafi'i, salah satu pendapat dalam madhab Imam Syafi'i adalah tetap wajib nunggu sampai kapan dia itu punya beras atau makanan untuk memberi makan kepada orang lain. Maka waspadalah wahai hamba yang beriman, urusan hubungan suami istri, jangan sampai kita ini kepleset dalam hal yang demikian itu, dosanya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muqaddimah hubungan suami istri, kalau sekedar mencium adalah bukan suatu yang dilarang. Akan tapi di dalam pembahasan hal yang membatalkan puasa. Lah, ini mohon maaf, kafarah ini yang diminta kaum laki-laki saja. Istri tidak. Kaum laki-laki saja, istrinya tidak. Jadi yang minta adalah suami saja, istrinya tidak. Kemudian definisi jima menghubungi digauli hubungan suami istri ini harus sesuai. Jadi yang menjadikan dia kena kafarah adalah jika, mohon maaf ini majelis mulia, sudah hilang atau tenggelam kepala kemaluan suami semuanya. Kalau belum tidak kena denda. Dan suami belum batal, tapi istri sudah batal. Kita ingat membatalkan puasa, jika ada seorang istri, mohon maaf, wilayahnya itu kemasukan sesuatu yang dia sengaja atau dia suka rela, maka dia batal. Termasuk di saat seorang wanita buang air kecil, kemudian dia ingin beristinja, maka cukuplah dengan perut cemarinya itu. Kalau ternyata yang dibelokkan, batallah puasanya. Cemari yang dibelokkan ke dalam, batal puasa. Maka juga yang harus diperhatikan oleh para istri, mungkin seorang suami yang iseng dengan istri, bukan jelek. Tapi kalau di bulan Ramadan harus waspada. Jika tangan suami itu sudah menjamah wilayah tersebut, waspada. Jangan sampai jemarinya masuk ke wilayah tersebut. Kalau Anda membiarkan jemari suami masuk ke wilayah tersebut, batallah puasa Anda dan dosa. Kenapa? Seperti masukkan ke lubang tersebut. Ini hati-hati, ini aja peringatan, karena kadang dianggap enggak apa-apa, yang penting kan tidak memasukkan itu, akhirnya tangan saja, batal puasanya. Dan juga jika sampai dia tidak sampai masukkan, mungkin tidak nyentuh wilayah tersebut, akan tapi membuat rangsangan-rangsangan sampai keluar mani, berarti keluar mani yang disengaja, batal juga. Dan sebab ada tingkat orang itu berbeda-beda. Ada seorang wanita yang sedikit rangsang mungkin sudah sampai keluar mani, ada sampai lama dan macam-macam. Jadi semua wanita mengerti tentang keadaan dirinya dan harus waspada tentang hal ini. Ada sebagian wanita baru terangsang dia sudah keluar mani, maka atau seorang laki-laki juga. Jadi intinya kalau ternyata sentuhan-sentuhan yang membangkitkan syahwat tersebut disengaja diambilnya kemudian sampai keluar mani, maka itu batal, berarti keluar mani yang dengan sengaja. Ini adalah seputar masalah ini. Dan kalau dengan sengaja, maka kita termasuk digolongkan orang yang membatalkan puasa dengan sengaja, dan dosa besar, hukumannya besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah hukum bagi siapapun yang berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Tapi kemarin sudah dibahas, kalau hubungannya adalah sebelum fajar shadiq, ya enggak apa-apa, malam sebelum adzan subuh. Cuman azan apa mandinya saja ditunda, nanti enggak apa-apa. Sah. Sebelum azan berhubungan suami istri. Setelah selesai belum sempat mandi, buru azan. Atau mungkin seorang suami istri mohon laki berhubungan, kemudian mendengar suara azan harus langsung selesai. Kalau tidak masuk babnya ini. Hubungan suami istri dianggap sudah masih cukup waktunya. Akan tapi tiba-tiba lagi berhubungan, mendengar suara azan, langsung harus selesai. Kalau tidak, termasuk dosa ini. Dan hati-hati. Makanya alangkah tepatnya, istilah punya jarak jangka yang namanya imsak. Sebelum imsak itu, untuk kita waspada, supaya kita tidak masuk di dalam keharaman. Sebab yang namanya syahwat dan sebagainya, kadang-kadang orang tidak mudah untuk melepas yang demikian itu. Syaitan, hawa nafsu, na'udzubillah. Kemudian setelah itu mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja. Semoga Allah menjaga puasa kita semuanya. Semoga kita bisa melakukan segala sesuatu memang betul-betul diridhai oleh Allah. Hubungan suami istri yang diridhai oleh Allah tanpa melanggar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tadi hubungan suami istri termasuk lewat jalur belakang menggauli binatang itu sama. Nah, ini adalah hukumannya ada dan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang paling mengerikan. Kalau masalah denda bisa dibayar orang, mudah cari duit. Tapi kalau sudah hukuman dari Allah, na'udzubillah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukur katuran kepada guru kita semua, Buya Yahya, atas penjelasannya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita memasuki sesi tanya-jawab. Kami berikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu dengan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Baik, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Yahya yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun juga dengan jamaah Madrasah Ramadan sore hari ini. Amin. Yang ingin saya tanyakan adalah kemarin, dua hari kemarin itu ada pembahasan bahwa untuk menjadikan nafsu kita itu nafsu yang mutmainah itu butuh mujahadah. Yang ingin saya tanyakan itu mujahadahnya itu seperti apa gitu, langkah-langkahnya yang harus dilakukan agar nafsu kita ini berangsur-angsur menjadi nafsu yang mutmainah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya yang saya hormati, saya bertanya di luar tema. Ini masalah produk-produk Yahudi. Cuma? Produk-produk Yahudi. Alhamdulillah saya pedagang di sebuah kantin SD. Dan saya sudah sedikit-sedikit mengurangin produk-produk yang dari produk Yahudi. Di sini saya menghadapi dua pertanyaan yang mungkin satu dari anak-anak dan satu lagi dari ibu-ibu atau orang dewasa. Ini apakah sama jawaban yang saya jelaskan pada ibu-ibu seperti seperti juga kepada anak-anak? Sekian aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Yang pertama, masalah nafsu mutmainnah. Mungkin pembahasan Ustaz Arif ya waktu itu. Gak apa-apa. Ini nafsu itu memang pada dasarnya adalah amarah bisu. Nafsu kita tuh selalu mengajak kepada kejelekan. Binal. Nafsu kita itu adalah jalang. Brutal. Itu nafsu. Kecuali sudah kita tundukkan. Makanya mujahadah ini penting sekali. Memerangi hawa nafsu. Dan memerangi hawa nafsu itu beda-beda macamnya. Yang jelas bagaimana kita membiasakan tidak mengikuti hawa nafsu. Segala sesuatu yang mengarahkan tidak baikkan itu adalah seruan hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu halus di dalam diri kita. Itu kadang-kadang tidak sadar. Sholat pun kadang yang ngajak hawa nafsu. Bayangkan, sedekah yang ngajak hawa nafsu bisa jadi semuanya. Maka bagaimana kita membiasakan memerangi hawa nafsu ini dalam bermacam-macam cara. Kalau para ulama terdahulu kadang-kadang lihat apa yang ngetren saat itu. Al-khair kul khair fi mukhalafatil hawa. Segala kebaikan itu kalau kita bisa mampu melawan. Jadi kita tidak ikut-ikutan mengikuti keinginan hawa nafsu. Misalnya ada, kita pernah dengar Imam Ghazali juga mengatakan. Misalnya ada orang yang berpuasa dengan cara menghindari dari makan daging. Atau tidak berbicara. Atau makan apa sih? Enggak tahu. Makan nasi saja. Tujuannya itu adalah bukan masalah zatnya, bentuk caranya itu bukan. Karena waktu itu adalah yang namanya daging itu sudah menjadi tren. Jadi makan enak dengan dagingnya. Kalau pakai daging, kadang-kadang daging sedikit pun kuahnya banyak, hanya rasa-rasa daging saja. Intinya adalah bagaimana memerangi hawa nafsu. Kalau zaman sekarang mungkin sudah biasa orang makan daging itu. Sudah umum orang makan daging. Jadi bukan satu hal yang aneh. Maka mungkin cara kita berbeda. Jadi makan ya biasa saja deh. Makan daging, makan soto. Tapi kira-kira apa yang paling menarik saat ini bagi kita yang sudah menjadi trennya orang kebanyakan? Contohnya apa? Malam minggu ini kayaknya setiap orang sudah umum brung keluar kemana itu? Ke alun-alun itu kemana? Ya, boleh ikut kamu ya. Atau sumpah demi Allah, mulai hari ini saya tidak mau nonton sinetron misalnya. Itu termasuk memerangi hawa nafsu, karena yang paling menggoda itu ya itu. Ya bisa ibu sumpah gitu kira-kira. Hebat ini Ramadan jaya ini. Wah misalnya. Ya makan daging ya biasa saja deh sekarang. Karena hawa nafsu itu berbeda-beda antara orang dengan orang. Hawa nafsu itu berbeda antara orang dengan orang. Makanya di saat ada orang bertanya kepada Rasulullah, ibadah apa yang paling bagus ya Rasulullah? Nabi menjawab, yang pertama jihad di jalan Allah. Kemudian yang kedua, ya Rasulullah, ibadah apa yang paling bagus? Nabi menjawab, sedekah. Beda. Yang ketiga, ada orang datang, ya Rasulullah, ibadah paling bagus? Berbakti pada orang tua. Pertanyaannya sama, jawabannya beda. Akhirnya sahabat Nabi yang duduk dengan Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, orang tiga yang berbeda, pertanyaannya sama, kenapa kamu jawab beda? Nabi mengatakan, sesuai dengan hawa nafsunya mereka. Yang pertama itu orang yang kalau sudah dengar perang, itu langsung sembunyi dia. Maka aku katakan kepadanya, paling bagus ibadah bagimu adalah perang. Yang kedua, ini orang paling senang ibadah, sholat puasa, tapi paling pelit. Maka ibadah paling bagus bukan sholat lagi, tapi sedekah. Nah ini kan gitu. Sesuai dengan apa yang lain, berbeda-beda. Yang ketiga, ini orang baik. Jihad juga hobi. Akan tapi dengan orang tuanya kurang baik. Jadi berbeda-beda antara orang dengan orang. Jadi kalau Anda ingin merangi hawa nafsu Anda, apa sih caranya? Hobi kesukaanmu yang diam-diam tanpa sadar itu menjadikan kita lalai jauh dari Allah, itu yang kita perangi. Wah itu kan halal. Lah dari halal inilah hawa nafsu bermain. Kan boleh-boleh saja. Nah, sekarang zamannya kurang aneh. koleksi sepatu, koleksi tas, koleksi, ya semakin gede koleksi mobil, koleksi ini. Coba dia punya ide cerdas, daripada saya koleksi tidak ada guna, mending saya gunakan. Memang halal duit-duit saya, tapi faedahnya apa coba? Hawa nafsu, belum lagi nanti ada sanjungan dia punya koleksi ini, dibilang oleh orang begini, begini, begini. Banyak hawa nafsu di balik itu semuanya. Tapi ternyata memerangi hawa nafsu adalah ini. Setiap orang itu berbeda-beda. Nafsunya kemana dia? Yang paling disenangi, dan itu bukan mengajak kepada kebaikan, itu apa kira-kira? Biarpun halus. Maka itulah yang kita perangi. Urusan hobi. Hobi makan yang bermacam-macam. Nah itu. Orang pengen selalu menunya berubah-ubah. Pokoknya biar enak terus makannya. Kalau Nabi kan ngajari bagaimana agar kita makan itu terbatas. Sekarang luar biasa di negeri kita ini. Kalau seandainya setiap hari kita tuh makan dengan menu yang berbeda di bulan Ramadan, itu sampai Ramadan belum selesai ini jadwalnya. Di Cirebon saja ada doncang, ada nasi jamblang, ada lengko, ada waduh, Cirebon toknya sudah sebulan penuh itu berputar. Belum lagi nanti ke Jawa Timur, ketemu rawon, gulai, pecel, macam-macam. Lah orang kok urusannya dengan makan? Kalau begitu sudahlah. Seperti Nabi itu, lihat. Nabi itu punya kebiasaan memerangi hawa nafsu, padahal hawa nafsu beliau sudah tunduk. Nabi kalau ada lauk dua, beliau tidak mengambil. Kalau sudah mengambil satu, yang lain tidak. Cukup. Karena tujuannya adalah untuk menghantarkan, untuk makan. Kita semua dicicipin. Nyicipin sedikit misalnya, tapi tidak lep, lep, lep, lep. Hawa nafsu semuanya. Kita sudah biasa dengan hawa nafsu. Maka kalau bagaimana cara memerangi hawa nafsu, setiap orang berbeda-beda. Apa sih yang paling kau senangi? Dari yang mubah, kalau haram sih langsung ditinggalkan, mubah. Ini bukan urusan haram, kalau haram jelas. Kalau kita nuruti haram, langsung kita tunduk, kita menjadi budaknya hawa nafsu. Kalau ingin merangi hawa nafsu, dari yang halal yang selama ini ya, kita lakukan, tapi kok tidak ada manfaatnya, itu bisa ditumbangi hawa nafsu halal yang halal. Dari yang halal ini ternyata kita perangi. Makan daging halal kan, cuman kenapa dihindari oleh sebagian orang itu? Memerangi hawa nafsu, kenapa dia paling hobi dengan daging? Sehingga setiap masa itu berbeda-beda. Sekarang sudahlah makan sate, makan yang enak, tapi mungkin kita itu dalam urusan memerangi hawa nafsu adalah, ya itu tadi. Mungkin kita sudah banyak puasa, tidak nonton televisi, padahal kita sudah menghindar dari aurat, di televisi aurat dibongkar semuanya, bukan dibuka lagi. Ya. Dibongkar-bongkar sudah. Belum lagi masalah internet. Di bulan Ramadan ini kayaknya puasanya untuk tidak buka internet. Bisa jadi enggak buka WA ini bisa puasa merangi hawa nafsu. Ayo. Oh, buka WA itu bisa 2 jam. Tapi ngaji 1 jam aja sudah molat-molet. Dan begitu juga. Itu hawa nafsu. Enggak usah jauh-jauh. Semua orang punya mengetahui tentang hawa nafsunya masing-masing. Nah itu. Kalau sudah terbiasa, maka enteng. Baru nanti itu lawamah. Nafsunya selalu dituduh sehingga mengkeret nafsunya itu. Enggak banyak menggoda. Baru setelah itu masuk mutmainnah, sudah mulai tenang. Jadi lihat, diajak ngaji. Ada acara apa sekarang? Wah, sinetronnya bagus. Tenang aja, sudah tenang batinku. Apalagi? Ada acara apapun enggak bisa dong giliran saya ngaji kok. Oh, bagus ini. Iya, dulu bagus. Bola-bola. Lah ini itu bola hobinya sebagian dari Anda ini pun itu hawa nafsu. Bisa enggak? Jam 2 malam. Coba suruh tahajudan 2 jam. Ya itu kan hawa nafsu juga itu. Jadi hal-hal seperti itulah yang perlu kita perangi. Ini berbeda-beda antara orang dengan orang. Kalau orang enggak hobi bola ya enggak perlu perangi, enggak senang bola kok. Tapi yang hobi bola itu santri pun melompat pagar itu. Dan siap, bahkan dulu tak ada santri, sudah siap. Nanti setelah piala apa itu, sudah siap digundul, sudah ngerti dia. Sudah jadwal gundul 4 tahun sekali, 4 tahun ya piala itu. Berapa? Berapa tahun? 4 tahun ya. Nah ini macam-macam lah, itu nekat itu. Na'udzubillah ya. Biarpun secara lahir bukan sesuatu yang haram akan, tapi ternyata di situ ada ketundukan kita dengan hawa nafsu. Itu diantaranya cara memerangi hawa nafsu. Jadi berbeda-beda antara orang dengan orang. Baik. Belum lagi di saat kita gabungan hawa nafsu dengan hawa nafsu. Suami ketemu istri, ada hawa nafsu. Apa yang menjadikan kita tidak nyaman dan sebagainya hawa nafsu. Baik, kemudian apa tadi? Oh, produk. Jadi perlu niat yang Anda untuk mendapatkan kemuliaan. Sebetulnya dari produk-produk di luar Islam yang kita perlu tanamkan saat ini adalah bagaimana kerinduan dan kecintaan kita kepada kaum muslimin. Kita ingin membangun iman kita sebelum bisnis kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kita harus cinta dengan saudara kita. Mohon maaf, jika urusannya adalah misalnya air yang tetangga saya buat, kemudian orang musuhi Islam membuat, kita pilih mana? Pilih air saudara kita. Kita sebenarnya kita ingin membangun kepekaan dalam sisi ini. Toko-toko saat ini tersebar di sana sini, itu indikasi kan sudah jelas pada beberapa waktu yang lalu terungkap bahwasanya toko itu adalah jaringan, biarpun sekarang yang memegang adalah orang kita, tapi kesananya itu adalah miliknya orang musuh Islam. Kita harus punya cemburu. Dan kalau tidak kita mulai dari diri kita, nanti repot. Sehingga kita harus tidak mau memakan makanan yang dibuat oleh orang musuh kita, membeli, tidak mau. Tidak mulai dari kita. Dan Anda jangan mengentengkan hal yang demikian ini. Karena kalau Anda diam-diam membeli, kalau Anda dengan susah payah memerangi hawa nafsu tadi babnya, saya berjanji, mulai hari ini saya tidak akan masuk toko-toko yang diindikasi kesananya adalah miliknya. Betul, semalam itu saya pengen beli sesuatu, itu repotnya luar biasa. Mulai dari ke babakan sana sampai ini, nggak dapat sampai di sini. Setiap toko nggak ada, toko nggak ada, toko ada. Yang ada hanya toko-toko yang mereka itu sambungnya adalah kepada miliknya orang-orang yang memusuhi kita. Ini. Jadi sebetulnya yang perlu dibangun adalah kecemburuan kita itu dulu. Bahwasanya diajari anak-anak kita, anakku lebih baik membeli produknya tetangga kita, saudara kita yang seagama, karena itu pahalanya berlipat ganda. Daripada kita harus membeli produknya orang lain, ternyata hasilnya diam-diam untuk memerangi kita. Cuman kadang-kadang ini godaan ada yang berkata suatu ketika, bahkan mungkin seorang ustaz, kalau kita boikot itu semua nanti yang kerjakan orang kita. Hei, kita itu di saat kita ingin membeli produk saudara kita itu, maksudnya agar perusahaan saudara kita bangkit, nanti yang kerja itu akan pindah. Kalau enggak bagaimana terus selamanya? Ini jangan dianggap sepele ya, urusan air minum kemasan, susu, sesuatu yang saudara kita juga membuat, hendaknya ada kecemburuan. Milik tetangga, biarpun Anda musuhan sama tetangga, itu tetangga saudara seagama. Kalau Anda beli kepada dia, tambah gede pahalanya. Kadang kita dengan sesama orang Islam itu Masya Allah gak sabaran, sampai ada tadi ada cerita, ada seorang muslim dan melihat sendiri dia seorang muslim jadi kuli di tempatnya orang yang bukan muslim, padahal manggilnya bosnya itu dengan panggilan macam-macam binatang ini, tapi dia bertahan di situ. Coba ini kuli kerja tempatnya orang Islam, diomongin kasar sedikit saja lari dia, dia lebih sabar dengan musuh. Na'udzubillah. Ini ada ngelihat. Dia kuling angkat dibilang nama binatang sebut. Hei ini. Gak pernah. Kalau marah tuh menyaci maki. Tapi bertahan di situ dengan bos yang tidak sujud. Coba lihat. Tapi kalau dengan bos yang sama muslim, lihat. Dimarahi sedikit saja langsung lari. Padahal gajinya juga sama. Karena sudah ada kemunafikan di dalam hati kita ini. Maka waspada. Jangan-jangan Anda termasuk munafik. Wong tetangga Anda jual air. Kenapa Anda beli airnya orang lain? Tetangga Anda jual susu, kenapa Anda beli susunya orang lain? Dan ini masalah kepekaan. Kalau sudah kepekaan tidak ada, Anda tidak akan sadar semuanya ini. Belum lagi nanti program-program, mereka juga punya program dengan bisnis mereka. Untuk apa itu nanti? Programnya adalah bagaimana untuk menghancurkan ekonomi umat Islam ini. Kalau seandainya umat Islam sepakat semuanya, tidak akan beli produk kecuali milik saudaranya, beres semuanya. Dan kalau Islam jaya, orang di luar Islam dulu akan tertolong. Tidak akan terhinakan. Cuman permasalahan nggak ada kecemburuan di kita, yaitu yang perlu ditanamkan di anak-anak Anda, niat agar kita senang dengan produk saudara kita. Lebih mahal sedikit mak, berapa sih lebih mahalnya? Tempat orang lain 4.000, produk orang lain 4.000, produk saudara kita 4.200, 200 sedekah. Masa dengan saudaranya seagama pelitnya setengah mati ini mau model apa ini? Ayo, Karena kita kurang cemburu, dan ini harus disuarakan. Kalau seandainya mendengar hanya orang yang di majelis ini saja, bagi kami sudah selamat, sudah beruntung. Tapi yang menjadi masalah adalah sudah dengar tapi enggak bolong-bolong kupingnya. Ini problem besar. Anda mulai dari rumah Anda sendiri. Anda tidak boleh membeli air kemasan kecuali air kemasan yang milik saudara Anda yang tahu dia adalah ahli sujud, yang kenal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Susu, semua produk-produk. Dan memang selama ini kita kerepotan. Kita membuat Abemat ingin membuat produk yang milik saudara-saudara. Ini memang repot. Tapi kita harus ingin-inginlah orang saya ini adalah orang yang punya banyak duit, enggak pernah bantu saudaranya, paling enggak lah saya beli produk saudara saya, ya saya ikut-ikut bantu. Saya enggak pernah bagi-bagi duit. Pernah dengar Bu Yahya bagi-bagi duit? Enggak kan? Enggak pernah, enggak punya duit sebenarnya. Cuman paling enggak deh, saya kalau beli di produk saudara saya, ada iman di dalam hati saya. Dan saya katakan kalau sampai saya dengan sukarela membeli produk yang diindikasi ini adalah Yahudi yang memusuhi kita, munafik hati saya. Minumnya pun kita harus merasa enggak enak ini. Itulah membangun iman itu seperti itu. Jangan cuek bebek. Ini problem kita itu adalah enggak peduli. Ini permasalahan besar. Sehingga umat Islam enggak terbangun. Kan secara otomatis. Kalau kita membeli produk saudara kita, dia akan maju juga. Dan kalau maju dia orang saudara kita, mau tidak mau ya kita memajukan saudara kita biarpun tidak secara langsung. Jadi niatnya adalah untuk bangun cinta dengan saudara kita terlebih dahulu. Yang kedua adalah untuk tadi memerangi hawa nafsu tadi. Ini kadang-kadang apa? Tidak tahu lidah kita sudah model-model lidah kafir ini. Kalau tidak produk mereka nggak bisa itu. Nggak bisa. Anak kita pun susunya pun nggak bisa, susu lokal. Wah ini sudah biasa. Padahal namanya lidahnya anak itu apa saja suka kok. Sampai roti itu sebenarnya karena kebiasaan, dicekoin. Roti yang selama ini masyhur akhirnya bangkrut itu, lihat. Itu kan enaknya di mana? Masih enak bikinan orang pleret itu kok. Cuman karena sudah dicekoin setiap hari begitu. Karena makanan itu juga kebiasaan lidah. Antara kota dengan kota, suku dengan suku kadang berbeda. Orang Hadramut, orang Yaman tuh kalau suruh makan rujak ulek kayaknya harus mikir panjang dia. Ini kan kebiasaan, tapi kalau saya rujak ulek seneng. Kalau lihat mukanya, bapak modelnya rujak ulek paling jeleknya makanan kan rujak ulek. Tapi kenyataannya saya suka. Mungkin di Perancis sana, orang Muslim Perancis makan nasi anget kasih coklat di atasnya, leleh begitu. Gimana cara makannya? Tapi memang kebiasaan mereka begitu. Jadi enak tidak enak itu karena lidah kita tuh biasa. Ya enggak? Karena lidah biasa. Kita belum tentu gampang memakan makanan orang, kebiasaan orang Padang atau orang mana. Jadi karena kebiasaan. Kalau orang Pontianak sama Palembang itu makan tempoyak itu durian dicampur gula, itu biasa. Coba orang Jawa, kalau durian dicampur sambel. Durian kok sama sambel, coba masih bingung. Tapi orang sana biasa dan enak bagi mereka, tapi saya belum bisa makan. Biarpun saya berlatih. Tapi kan ini, jadi masalah enak tidak enak hanya kebiasaan lidahmu saja. Ini jadi mohon ini, kami himbau agar Anda punya kecemburuan. Jadi kalau Anda itu cerdas, jadi Anda melakukan sesuatu pahalanya double tuh gimana? Menolong produk saudara kita, dapat air, dapat pahala, nolong saudara kita. Anda biarlah, pahala kan double, bukan sekedar saya dapat air. Makanya kita juga upayakan kepada kawan-kawan, coba nanti, kalau seandainya ada produk-produk bisnis pondok pesantren, jangan ragu, jangan dikamuflase, sebutkan yang belanja di sini dapat nilai dakwah sebab keuntungannya untuk pondok, untuk dakwah, biar orang tuh belanja itu sadar, biar double niatnya nanti. Jadi kalau belanja ke sini bukan sekedar belanja produk saudara kita, pertama belanja Anda dapat, yang kedua produk saudara, yang ketiga untungnya adalah untuk pondok misalnya. Tulis yang gede. Karena kita perlu membangun kesadaran itu penting. Sehingga rindu, sehingga apa, kalau sudah ada nilai dakwah gak penting lebih mahal sedikit, dan memang untuk dakwah. Jadi ini, jadi membangun kesadaran itu penting. Jadi orang rindu melakukan kebaikan, itu yang kita inginkan. Jadi sampaikan kepada anak-anak seperti itu. Jadi tujuannya banyak anak ya. Jadi diem-diem putra Anda, putra kita semuanya punya kesadaran untuk nolong orang lain, baik secara langsung atau tidak langsung. Ada pun yang Anda sampaikan memberikan penjelasan, boleh-boleh saja semacam itu. Akan tapi yang lebih penting adalah bagaimana membangun kecemburuan di hati anak itu, agar dia itu kalau membeli sesuatu tuh ada jangka panjang, ada yang difahami lebih jauh dari itu, bukan sekedar saya beli. Akan tapi coba nak, Kalau kamu beli air, air ini milik siapa? Miliknya itu tetangga. Muslim atau tidak? Muslim. Ada untung enggak? Ada umi. Baik. Berarti kalau kamu beli ke sini, keuntungannya untuk siapa? Untuk saudara. Berarti kamu nolong saudaramu. Ayo, dapat pahala tidak? Pahala mi. Yang satu, ini musuhmu. Kalau keuntungan nanti dikirim ke Israel buat membantai orang Palestina, kamu dosa enggak? Pasti ngerti ya, dosa mak. Paham? Cuman permasalahan sekarang tidak peka. Mungkin sebuah pondok pesantren sudah enggak peka dengan, ada sebagian pondok itu enggak peka dengan yang demikian itu. Hanya kita ingin melatih dengan diri Anda. Tidak usah ngeritisi. Tidak peka, tidak salah kan? Namanya belum ngerti. Cuman kita mulai dari ini. Mulai dari sederhana saja deh. Kalau mau jihad, jangan ngomong gede-gede. Saya ingin pergi ke Palestina. Ntar dulu deh. Wong nahan air, beli air lokal saja. Susah mau ke Palestina. Mau minum apa nanti di sana? Kita yang sederhana saja. Tidak usah gaya nyotok gede. Allahu Akbarnya lantang. Produknya produk Yahudi. Bagaimana ini? Ini mau apa? Ini jadi dari sinilah kita membangun kesadaran diri pribadi kita untuk mulia dari batin kita yang rindu dan cinta kepada saudara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita, memuliakan kita semua di dunia dan di akhirat. Baik, insyaallah kita tutup dengan doa. Jangan lupa besok adalah buka bersama di sini. Buka bersama, diajak semua serap, kerabat, saudara dan yang lainnya. Jam 4 sore. Sampai maghrib, seperti apa majlis tetap berjalan, cuman acaranya dimodel, dirubah sedikit, nanti ada nasyidnya, selingan-selingan nasyid, dan acaranya pun mungkin dirubah di lapangan dan membawa niat, gak usah bawa makanan pun ada nanti ya, gak usah bawa makanan, sudah disiapin insyaallah di sini. Acaranya adalah buka bersama, takjil dulu, kemudian sholat maghrib, habis sholat maghrib makan malam, habis makan malam nanti nunggu isya. Setelah isya terus tarawih ya. Tarawihnya siap, persiapan tarawih. Nanti agar tahu tarawihnya satu juz ya di sini. Jadi satu juz. Yang biasa satu juz tidak akan merasa nyesel di sini. Yang belum biasa satu juz biar ngerasain satu juz ya. Bagi yang biasanya sehari lebih, semalam lebih dari satu juz, mohon maaf nanti nambah sendiri nih. Insyaallah ya. Intinya seperti itu, dan nanti enggak terlalu lama juga karena bacaannya insyaallah anak-anak hafid-hafid itu yang akan membaca, dan insya Allah ini menjadi sebab kita untuk kenal kemuliaan. Mungkin saudara Anda yang belum pernah datang ke sini gara-gara malam itu adalah menjadi senang dengan majelis yang mulia. Bawa semuanya. Kemudian malam iktikaf 10 akhir bulan Ramadan mohon dihadiri, atau kalau Anda punya kewajiban di musola-musola, masjid-masjid, hidupkan di masjid-masjid. Nanti bisa diskusi dengan tim gimana cara menghidupkannya. Baik. Kemudian mohon doa untuk pembuatan tempat parkir mobil, karena mobil kita setiap hari kena panas, kena ini, semuanya mobil pondok. Kita ingin jaga semuanya, ini adalah perlu sekaligus untuk duduknya ibu-ibu di hari Ahad seperti besok pagi, ibu akan kepanasan di situ. Karena tidak ada penutupnya, sehingga punya dua fungsi. Di saat ada pengajian, mobil dikeluarkan, kalau sudah selesai pengajian masuk lagi, dan mobil aman, orang yang ngaji juga tidak kepanasan. Ini kurang lebihnya itu 60 jutaan, semoga Allah mengirim ahli surga untuk menyelesaikan itu semuanya. Baik, kita tutup dengan doa. ada yang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, tubuhkan di hati kami kecintaan kepada sesama kami, sehingga kami tidak berbuat kecuali untuk kebaikan mereka dan atas dasar cinta kepada mereka. Dan jauhkan kami dari berbuat sesuatu yang merugikan mereka. Kami ingin, ya Allah, hidup kami selalu bermanfaat untuk mereka, umat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, ya Allah, jika ada di antara mereka yang tersakiti oleh kami, terdolimi oleh kami, angkat derajat mereka, ganti dengan segala kebaikan, dan ampuni kami. Dan jika ada orang berbuat zalim kepada kami, jika ada orang menyakiti kami, aniaya kepada kami, kami mohon jangan hukum dia, berikan kesadaran dan ampuni mereka. Ya Allah, mohon pertolonganmu ya Allah, agar kami bisa memerangi hawa nafsu kami yang selalu mengajak kepada kehinaan. Agar hati kami menjadi hati yang ridho dengan dengan pembagianmu, keputusanmu. Sangat ridho dengan agamamu, ridho dengan petunjuk-petunjuk darimu ya Allah.